Sahih Al-Bukhari dan kita masih di bab lanjutan dari bab kemarin, yaitu bab yang ke-36, bab khuful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yashkur. Bab takutnya seorang mukmin jika amalnya batal dalam kondisi dia tidak sadar. Dan telah kita sebutkan bahwa orang mukmin yang sejati, yang tinggi keimanan mereka, yaitu orang-orang yang terus memiliki rasa khauf dan roja, rasa takut, gelisah, was-was terhadap amalannya yang dia kerjakan jika tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mereka punya roja, punya harapan yang tinggi kepada Allah Ta'ala supaya amal mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Orang mukmin yang sejati bukan orang yang merasa pede dengan amalnya atau menganggap dirinya adalah orang yang suci, yang pasti amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan telah kita sebutkan ucapan Imam Bukhari di dalam bab ini. Beliau menyebutkan beberapa ucapan para ulama-ulama kita. Beliau mengatakan, Imam Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadzdziba. Tidaklah aku timbang antara ucapanku dan perbuatanku kecuali aku takut kalau aku termasuk pendusta. Yaitu karena ucapanku dengan perbuatanku sering berbeda. Berkata Imam Ibnu Abi Mulaika, adraktu talatina min ashabin nabi, saya berjumpa dengan 30 sahabat Rasulullah, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi, dan semua adalah orang-orang yang takut kemunafikan ada dalam hati mereka. Ma minhum ahadun yakulu innahu ala imani Jibril wa Mika'il. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan iman saya seperti imannya Malaikat Jibril dan Mika'il. Yaitu menunjukkan bahwa para sahabat mereka adalah orang yang takut akan dirinya. Takut kalau dalam dirinya itu ada kemunafikan. Dan berkata Imam Hasan al-Basri, ma khawfahu illa mu'min. Tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang beriman. Wala aminahu illa munafik. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari Allah Ta'ala kecuali orang-orang munafik. Setelah Imam Bukhari menyebutkan ucapan-ucapan ini, kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan ini. Hadis yang ke, kita masuk hadis yang ke-48. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ar-Arrah. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ar-Arrah, beliau berkata, haddatsana Syu'bah bin Zubair. Telah mengabarkan kepada kami Imam Syu'bah dari Zubair. Beliau berkata, sa'altu Abu Wa'ilin 'anil Murji'ati. Saya bertanya kepada Imam Abu Wa'il tentang Murji'ah. Faqala, maka beliau berkata, haddatsani Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya termasuk bentuk kekufuran. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya sekalian, hadis yang ke-49 di bab ini. Karena Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Isma'il bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far. An Humaid, dari Humaid, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, akhbarani Ubadah bin Shamit, telah mengabarkan kepada kami Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami untuk mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar, yaitu tentang kapannya. Fatalaha rajulani minal muslimin, kemudian datang, yaitu ada keributan di antara dua orang muslim. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri, saya keluar datang kepada kalian untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan, tapi karena si fulan dan fulan ribut, yaitu dua orang ribut, ya, mereka terjadi cekcok, farufiat, akhirnya Lailatul Qadar diangkat sama Allah Ta'ala. Wa asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan diangkatnya Lailatul Qadar bagi kalian, yaitu ilmunya, ilmu Lailatul Qadar kapan itu diangkat sama Allah Ta'ala, sehingga tidak ada yang tahu, mudah-mudahan diangkatnya Lailatul Qadar itu baik bagi kalian. Iltamisuha fisab'i wa tis'i wal khamsi, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke 27 atau 29 atau 25. Hadis ini kalau kita fahami, dua hadis yang dibawakan Imam Bukhari, ini berkaitan dengan rasa takut, yaitu seorang muslim itu hendaknya dia itu memiliki rasa takut terhadap amalnya, jangan sampai dia itu merasa aman terhadap dosa yang dia kerjakan, karena dosa itu berpengaruh, dosa itu berpengaruh untuk diri kita, bahkan dosa itu bisa menghapuskan amal kita, bahkan dosa itu bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-48, hadis tentang Murji'ah, yaitu Zubair, dia bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah, yaitu bagaimana menanggapi tentang kelompok namanya Murji'ah. Faqala, maka beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kalau kita perhatikan di sini, apa maksudnya itu, apa korelasinya antara hadis yang beliau bawakan dengan pertanyaan yang ditanyakan? Coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan dari itu hebatnya sahabat, hebatnya ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu ketika menjelaskan sebuah masalah itu ringkas. Cuma kalau kita orang manusia sekarang itu memahami ucapan mereka itu memang membingungkan. Kenapa? Karena tingkatan ilmiah kita itu yang rendah. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ulama-ulama kita, salaf kita itu, ucapan mereka itu pendek-pendek, ringkas. Dan sangat hebat, yaitu ucapan mereka itu. Cuma karena kita itu ilmiahnya semakin berkurang di akhir zaman seperti ini, kita itu membutuhkan ucapan yang panjang lebar. Sampai kita itu paham apa yang mereka inginkan itu apa dari ucapan itu. Jadi di sini maksudnya di sini itu Abu Wa'il itu ditanya. Abu Wa'il ditanya tentang Murji'ah. Murji'ah itu apa? Yaitu bagaimana tentang sikap kita terhadap Murji'ah. Murji'ah itu mereka mengatakan bahwa amal tidak masuk dalam keimanan. Sehingga dinamakan dengan Murji'ah dari kalimat irja'. murji' itu atau irja' itu artinya ta'khir, mengakhirkan, yaitu ta'khirul amal anil iman. Mereka itu mengakhirkan amalan dari keimanan, tidak memasukkan amal dalam keimanan. Itu kelompok namanya murji'ah. Maka ketika ditanya tentang murji'ah, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada saya Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, sibaful muslimi fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim adalah kekufuran. Dari sini korelasinya apa antara kelompok murji'ah dengan hadis itu? Orang murji'ah mereka berpendapat bahwa la yadurru ma'al imani maksiatun. Mereka punya pendapat bahwa dosa dan maksiat tidak berpengaruh tentang iman. Karena mereka punya keidah iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Dan itu dua kelompok yang berseberangan, kayak dua kutub, antara Murji'ah dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ada dua kelompok dalam masalah iman, yang itu kayaknya dua kutub antara kutub utara dan selatan. Yang pertama kelompok Murji'ah, yang kedua kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Murji'ah, mereka itu mengatakan bahwa orang yang pelaku dosa dan maksiat, iman mereka seperti malaikat Jibril. Imannya mereka seperti malaikat Jibril, sehingga orang mukmin itu sama, iman itu sama, semua mukmin itu sama, imannya Jibril, imannya Nabi Muhammad, imannya pelacur, imannya pecandu narkoba, imannya orang tak pernah sholat, sama. Karena iman itu sama, dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Sehingga dosa dan maksiat itu tidak berpengaruh terhadap keimanan, tidak bisa mengurangi. Demikian juga ibadah tidak bisa menambah iman. Iman itu sama. Sehingga imannya Jibril dengan imannya pelacur sama. Itu kalau kelompok ini kelompok Murji'ah. Kalau kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mereka beda lagi. Mereka mengatakan orang kalau tidak mengamalkan satu cabang keimanan kafir. Ini kafir, yaitu berarti orang mukmin yang berbuat dosa kafir, itu keluar dari Islam, keluar dari iman. Jadi ini kayak dua kutub yang bertolak belakang. Kalau Murji'ah mengatakan orang mukmin yang berbuat dosa imannya sempurna kayak malaikat Jibril. Kenapa? Karena dosa tidak mempengaruhi iman. Sedangkan orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan orang mukmin yang berbuat dosa keluar dari Islam. Keluar dari Islam, kekal neraka jahanam. Cuma dinamakan apa kalau Khawarij mengatakan kafir langsung, orang itu kafir. Sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir, tapi dia di tengah-tengah antara iman dan kufur. Cuma dia tidak mukmin. Orang mukmin yang berbuat dosa, dia tidak mukmin, dia sudah keluar dari iman. Cuma dia di tengah-tengah antara iman dan kufur. Itu kalau itu pendapatnya Mu'tazilah. Nah, jadi Murji'ah itu pendapatnya seperti ini. Pendapatnya la yadurru ma'al iman di maksiatun. Dosa dan maksiat tidak berpengaruh tentang keimanan. Mau orang berbuat dosa apa saja, imannya masih utuh. Sama, imannya sempurna kayak malaikat Jibril. Kenapa? Karena dosa tidak berpengaruh. Ini kelompok Murji'ah. Maka itu Abu Wa'il untuk membantah kelompok Murji'ah, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang muslim adalah bentuk kekufuran. Maksudnya apa? Maksudnya dosa itu, yaitu sibabul muslim, ada sibab yaitu mencela orang muslim itu fusuk. Menunjukkan apa? Orang ketika dia itu berbuat dosa, dia tidak sempurna lagi imannya, karena dinamakan dengan fusuk, fasik. Orang itu adalah orang yang fasik. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dosa itu berpengaruh. Wa qitaluhu kufrun, sang Rasulullah mengatakan, dan membunuh orang mukmin adalah bentuk kekufuran. Berarti dosa itu ada juga yang mengakibatkan orang itu kufur. Berarti apa? Ada dosa yang membuat dia itu fasik, yaitu ada dosa yang pelakunya dengan berbuat dosa itu menjadi fasik. Ada juga dosa yang pelakunya menjadi orang kafir, tetapi kafirnya belum tentu keluar dari Islam. Karena kufur itu ada dua. Dulu kan kita sebutkan ada kufur duna kufur, kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang kafir tapi mengeluarkan dari Islam. Seperti di sini itu waqitaluhu kufrun, membunuh orang mukmin dia kufur, tapi kufur di sini tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Itu dosa besar. Cuma tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa itu berpengaruh. Kalau orang murjiah tidak, dosa tidak ada pengaruhnya, sehingga orang mau berbuat dosa buahnya pun nggak ada madharatnya, tidak ada masalah untuk iman. Iman dia tetap kayak malaikat Jibril, kayak imannya Nabi Muhammad. Ini pendapat murjiah. Dan kalau kita perhatikan di sini berarti murjiah itu termasuk kelompok yang awal. Muncul-muncul di awal. Kenapa? Karena ini masa-masanya kalau kita perhatikan zamannya sahabat itu sudah ditanyakan tentang masalah murjiah. Murjiah itu bagaimana? Berarti menunjukkan murjiah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Cuma bukan sekte yang pertama. Yang pertama muncul, sekte yang pertama kali muncul itu Khawarij dan Syiah. Sebenarnya namanya bukan Syiah, mereka namanya Rafidhah. Itu kalau zaman dulu namanya Sabaiyah. Jadi dua sekte ini yang pertama kali muncul. Setelah itu nanti ada Qadariyah, kemudian nanti ada Murji'ah, kemudian nanti zamannya Tabi'in ada Mu'tazilah, dan yang lainnya nanti zaman setelah itu baru muncul kelompok-kelompok yang lain. Jadi ada kelompok dalam masalah iman yang mengatakan bahwa amalan tidak masuk. Amalan tidak masuk dalam iman. Dan itu berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, sehingga perbuatan itu masuk dalam keimanan. Orang beramal soleh itu termasuk keimanan. Maka orang yang amalnya banyak, amal solehnya banyak, berarti imannya tinggi. Orang yang amalnya sedikit berarti rendah imannya itu. Berapa? Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau hadis yang kedua yang dibawakan Imam Bukhari ketika bicara tentang masalah ini, kenapa kok beliau itu membawakan hadis tentang masalah Lailatul Qadar? Itu padahal pembahasannya tentang masalah pelantaran kepada murjiah. Karena murjiah itu tidak ada rasa takut mereka. Dan babnya ini yang Imam Bukhari mengatakan bab khauful mu'min min ayyah batu amaluhu, takutnya orang mukmin jika amalnya batal. Jadi gitu, dua kelompok tadi yang saya sebutkan, ada kelompok murjiah ini kayak kutub utara, kemudian ada kelompok khawarij dan mu'tazilah kayak kutub selatan. Jadi dua kutub yang tidak bisa bertemu ini. Nah, bedanya nanti antara murji'ah dan khawarij. Kalau murji'ah, mereka gulu berlebihan dalam bab rojak. Mereka hanya punya rojak saja, khawarij tidak punya mereka. Sehingga mereka itu hanya berjalan dengan rahmatnya Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu rahmatnya luas. Dan yang lain, itu benar. Memang benar seperti itu. Allah itu tidak menzalimi seorang hamba, Allah itu sayang sama hamba, dan yang lainnya lah, itu namanya rojak. Orang-orang murji'ah, mereka punya rojak yang tinggi sekali kepada Allah Ta'ala. Cuma mereka lupa dengan khuf. Mereka tidak punya rasa takut. Sehingga mereka apa? Saya mu'min, sudah pasti masuk surga saya itu. Kenapa? Allah itu rahmat sama orang yang beriman. Allah itu sayang sama orang beriman. Tidak mungkin Allah mengadab orang beriman. Hatta orang yang beriman pelaku dosa dan maksiat. Sehingga apa? Itu yang menjadi dominannya mereka. Mereka nanti sering menyebutkan dalil-dalil tentang rahmatnya Allah Ta'ala. Orang yang membunuh 50 orang saja, 100 orang saja, Allah ampuni dosanya. Berarti menunjukkan apa? Allah itu rahmatnya luas sekali. Tidak mungkin orang mu'min itu diadab sama Allah Ta'ala. Hatta orang mu'min itu pelaku dosa dan maksiat. Nah, itu namanya rujak. Jadi orang murji'ah, mereka itu hulu berlebihan dalam bab rujak. Sampai mereka lupa dengan khuf. Mereka lupa dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang khawarij, mereka itu kayak ya dua kutub yang berbeda ini. Khawarij, mereka hulu dalam bab khuf. Mereka berlebihan dalam bab khuf. Tapi mereka lupa dengan bab rujak. Sehingga yang mereka ingat cuma azab Allah yang mengerikan, dosa besar, bagaimana neraka jahanam, azab yang pedih bagi orang yang minum khamr, orang yang berzina, disebutkan itu. Jadi sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata mudminul khamri, orang pecandu khamr enggak mungkin masuk surga. Itu yang diingat terus. Berarti apa? Berarti pelaku dosa dan maksiat kafir. Dan kalau sudah kafir, diazab di neraka jahanam, enggak bisa keluar selama-lamanya karena azab Allah itu pedih. Benar enggak ini? Benar. Benar juga dalilnya mereka itu benar, cuma mereka lupa dengan rojak. Sehingga apa? Sehingga dua sekte ini, Murji'ah, kemudian Khawarij dan Mu'tazilah, mereka itu punya satu sisi kebenaran. Murji'ah, mereka punya sisi kebenaran dalam bab rojak, tapi mereka lupa dengan khauf. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka dominan dalam bab khauf, tapi mereka dengan lupa dengan bab rojak kepada Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya kita itu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita itu butuh rojak dan kita itu butuh khauf. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu maha pemaaf, aku itu maha pengampun, sehingga semua dosa-dosa yang dikerjakan hamba-Ku semuanya akan saya ampuni. Itu sifatnya Allah Ta'ala, itu namanya rojak. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, saya itu maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, tapi ingat, azabku juga sangat pedih. Kalau kita perhatikan ayat ini ya, Allah menggabungkan antara dua-duanya. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, saya itu maha pengampun dan penyayang, itu namanya rojak. Wa anna azabi huwal azabul alim, tapi azabku azab yang sangat pedih, yaitu khauf, yang membuat kita itu takut. Sehingga maksudnya di sini itu, terkadang memang sekte-sekte yang menyimpang itu bukan berarti mereka itu tidak punya kebenaran. Mereka punya kebenaran dalam satu sisi, cuma mereka lupa dengan sisi yang lain. Sehingga mereka itu kayak, ya kacamata mereka itu tidak lengkap. Mereka itu punya kata, orang-orang Murji'ah punya kacamata yang kanan saja, kirinya tidak punya, sehingga mata yang kiri tidak bisa melihat. Orang Khawarij punya yang kiri, tapi yang kanan tidak dipakai kacamata, sehingga yang kanan tidak bisa melihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu digabungkan dua-duanya. Sehingga apa? Sehingga Allah itu maha pengampun dan penyayang dia. Sehingga semua dosa yang dikatakan oleh seorang hamba, ketika dia bertobat kepada Allah Ta'ala, pasti Allah terima tobatnya. Cuma, jangan meremehkan akan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena azab Allah juga pedih. Sehingga orang mukmin mereka rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, cuma mereka punya rasa takut dan was-was. Kalau amal solehnya tidak diterima, kalau dosa-dosa selama ini tidak dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang mukmin itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan dua-dua ini, antara khauf dan rojak kepada Allah Ta'ala. Sehingga intinya mereka punya satu sisi kebenaran, tapi mereka melupakan kebenaran yang lain. Karena dua-duanya harus kita gabungkan, antara rojak dan khauf itu harus kita gabungkan. Walaupun memang nanti ada dominasinya itu ada. Jadi lebih dominan yang mana, antara khauf dan rojak itu nanti terkadang iya. Terkadang harus imbang antara khauf dan rojak itu harus imbang di hati kita. Tapi terkadang ada satu kondisi di mana rojak harus lebih dominan daripada khauf. Terkadang khauf harus lebih dominan daripada rojak. Kapan itu dominan seperti ini? Kayak ibaratnya burung lah. Karena memang kita itu kata para ulama seperti seekor burung yang terbang menuju kepada Allah Ta'ala. Burung itu butuh kepala. Kepala burung itu kayak rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, itu kayak kepalanya. Kemudian kita punya khauf dan rojak. Khauf dan rojak itu kayak dua sayapnya. Jika burung itu kepalanya sempurna, sehat, kemudian kedua sayapnya sehat, niscaya dia itu akan terbang cepat sekali menuju Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu kepalanya, burungnya sakit, dia bisa terbang dia. Atau sayapnya itu luka atau patah, tidak bisa terbang juga itu. Maka orang mukmin itu dia punya tiga. Dia punya mahabbah, cinta, itu yang mengarahkan perjalanan dia menuju Allah Ta'ala. Kemudian dia punya khauf dan rojak yang menjadi sayap. Nah itu kita dinamakan dengan rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada tiga. Rukun ibadah itu ada tiga, ada namanya mahabbah, kemudian khauf dan rojak. Sedangkan khauf dan rojak itu terkadang harus seimbang. Kalau kita lurus, kalau perjalanan kita itu lurus, itu kedua sayap itu harus seimbang. Tapi kalau kita lagi belok ke kanan, kita belok ke kiri, terkadang harus didominankan khaufnya sehingga bisa belok, atau didominankan rojaknya sehingga bisa belok. Kapan itu? Yaitu kapan rojak harus didominankan dan khauf harus didominankan. Kata para ulama, semuanya itu dilihat pintu dosa. Jika pintu dosa terbuka lebar di dalam diri kita, maka yang didominankan adalah khauf. Sehingga kita katakan berarti, tapi kalau pintu dosanya tertutup, maka yang didominankan adalah rojak. Jadi nanti dominasinya bedanya di sini. Jika pintu dosa terbuka lebar pada diri seseorang, maka yang terbaik atau yang didominankan adalah khaufnya. Ketika orang itu pintu dosanya tertutup atau kecil pintu dosanya, maka yang didahulukan atau dominankan adalah rojaknya. Maka itu anak muda dengan orang tua nanti beda. Dominasinya beda, harus ada dua-duanya. Harus ada khauf dan rojak ada, cuma dominasinya beda. Anak muda lebih didominankan rasa takut akan azab Allah bagi pelaku dosa dan maksiat, sedangkan orang tua didominankan adalah rojaknya, rasa harap Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu didominankan. Kenapa? Karena anak muda terbuka pintu dosa dan maksiat, sedangkan anak kecil, orang tua tertutup. Seperti antara masyarakat biasa kita dengan pemimpin, beda lagi. Pemimpin untuk berbuat zalim itu terbuka lebar, sehingga pemimpin itu yang didominankan bukan harapan. Kalau dominan harapan, bahaya mereka. Sehingga para pemimpin itu disampaikan kepada mereka dalil tentang dosanya pembunuhan, dosanya kezaliman, azab neraka yang pedih, karena kezaliman terbuka lebar. Sehingga bagi para pemimpin yang punya kesempatan berbuat dosa dan maksiat lebih lebar, maka mereka itu dominan khaufnya daripada rojaknya. Sedangkan masyarakat jelata itu lebih didominankan rojaknya. Dan yang orang yang sakit, sakit-sakitan, dominankan adalah rojak. Waktunya dia itu untuk kembali kepada Allah Ta'ala, waktunya dia itu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang masih sehat, itu yang didominankan adalah khaufnya. Jadi itu nanti kaidahnya seperti itu. Tinggal kita lihat diri kita. Diri kita itu pintu dosanya terbuka lebar enggak? Misalkan gini, kita masih muda, kita masih sehat, kita masih kuat seperti ini, pintu dosa itu terbuka lebar sekali. Itu dosa terbuka semua ya. Maka pintu dosa terbuka seperti ini, maka harus kita tutupi pintu itu dengan khauf. Azab Allah yang pedih, itu harus kita dominankan terus, sehingga kita itu minimal khauf itu akan mengekang kita untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan ketika kita sudah tertutup pintu dosa, kayak kita itu sudah sakit-sakitan, kita sudah tua, kita sudah tidak mungkin lagi berbuat dosa, maka dominankan Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa-dosa yang kita kerjakan semuanya akan diampuni sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Di akhir-akhir hayat kita itu kita husnudzon sama Allah Ta'ala. Sehingga pada itu penting sekali, kita membedakan antara ini dan itu penting sekali. Maka terkadang pahami ya, kenapa kok ilmu itu harus disampaikan dengan cara yang bijak. Harus disampaikan dengan cara yang bijak. Bijak itu apa? Harus disampaikan sesuai dengan tempat dan waktu yang terbaik. Tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Terkadang menyampaikan kebenaran di waktu yang gak tepat, di tempat yang gak tepat, kepada orang yang gak tepat, itu jadinya fitnah. Itu jadinya fitnah. Misalnya gini, kita menyampaikan tentang hadis keutamaan rahmatnya Allah yang luas, Allah Maha Pengampun, orang yang membunuh saja 100 nyawa diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Ini rojak namanya, itu dalil rojak, disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim disampaikan dalil masalah rojak, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, orang punya dosa, harta satu bumi dosa akan diampuni sama Allah Ta'ala, orang yang membunuh 100 nyawa saja diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Ini dalil sampaikan kepada pemimpin gitu. Ya ini akan jadi fitnah bagi mereka. Akhirnya apa? Mereka berpikir, ah berarti saya berbuat zalim itu Allah Maha Pengampun, nanti setelah itu saya bertobat lah itu. Itu Abu Hurairah itu pernah ditegur oleh para ulama karena beliau menyampaikan hadis tentang orang yang membunuh 100 nyawa, tetapi hadisnya disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ini disampaikan hadis ini malah jadi dalil Hajjaj bin Yusuf untuk membunuh. Ini jadi masalah ini. Atau misalkan kita ketemu seorang tua yang sudah putus asa akan dosa-dosa selama ini, sudah mau mati, disampaikan dalil masalah khauf. Allah itu azabnya pedih. Allah itu akan mengazab neraka jahanam kekal dan abadi. Wes ngeri guys azabnya. Akhirnya malah dia itu seutuhan sama Allah Ta'ala. Coba kalau orang yang sudah tua seperti ini, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Semua dosa-dosa yang telah berlalu, kalau kita itu bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Maka ayo kita segera taubat dan kita itu segera yaitu kesulitan kepada Allah Ta'ala. Itu yang terbaik bagi orang tua seperti itu. Bukan orang tua itu ditakut-takuti akan dosa, akan azab neraka jahanam, bukan waktunya. Tetapi yang ditakut-takuti akan azab neraka jahanam itu siapa? Anak-anak muda. Mereka ditakut-takuti dengan azab neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka itu masih terbuka lebar pintu dosa. Maka itu dominasi antara khauf dan roja itu penting. Sehingga terkadang kita menyampaikan dalil kepada seseorang itu malah jadi masalah. Maka itu kita harus melihat orang ini gimana. Orang ini terbuka pintu dosa atau tidak. Itu harus kita lihat. Jangan sampai kita menyampaikan kepada orang yang terbuka pintu dosa, dia mau berbuat dosa. Orang ini mau membunuh misalkan ini, ada orang dia itu mau membunuh seseorang misalkan karena ada masalah warisan atau yang lainnya, dia mau membunuh seseorang, sudah siapkan parang misalkan itu. Kita ketemu dengan dia, kemudian kita nasihati. Nasihatnya apa? Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Orang yang membunuh 100 nyawa saja diampuni dosanya itu. Ya kalau dia, oh, oke, okay, kalau seperti itu siap, saya penggal lehernya satu orang lah itu. Setelah itu dia bertumpah semua Allah Ta'ala. Keliru, dia, bukan berarti jalannya nggak benar, jalannya benar, ilmunya benar. Cuma disampaikan kepada orang yang nggak tepat. Disampaikan kepada orang yang nggak tepat, akhirnya apa? Ilmu malah dijadikan dalil akan perbuatan dosa mereka. Oleh itu ketika Abdullah bin Abbas ditanya sama orang, apakah orang yang membunuh itu ada pintu taubat? Maka beliau dulu lihat dulu siapa orang yang bertanya tadi. Maka setelah itu beliau katakan enggak ada. Orang yang membunuh kemudian dia bertobat enggak akan diterima sama Allah telah taubatnya. Padahal kita harusnya enggak seperti itu. Sampai bingung, para murid-muridnya bingung. Setelah orang itu pergi, maka muridnya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah benar anda itu berpendapat seperti itu? Orang yang membunuh tidak ada pintu taubat. Maka beliau katakan enggak, saya enggak pendapat seperti itu. Saya pendapatnya ya selama orang itu bertobat kepada Allah, diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi saya melihat aura mukanya orang itu, aura muka yang jahat. Aura muka jahat ini. Kalau saya jawab iya, maka mungkin dia akan pulang kemudian membunuh orang dia itu. Sehingga masih apa? Inilah namanya ilmu. Ilmu itu bisa menempatkan ini disampaikan atau tidak. Tidak semua kebenaran itu disampaikan. Terkadang kebenaran disampaikan itu malah jadinya fitnah. Jadinya fitnah. Itu terkadang ilmu yang disampaikan di kajian umum, takbik akbar, misalkan kajian-kajian tematik, itu beda dengan ilmu yang disampaikan di pembahasan kitab. Kajian-kajian seperti ini, pembahasan runut, maulid dari bab akidah, hadisnya ini gak akan disampaikan di takbik akbar, jadinya rancu. Misalnya kita menyampaikan masalahnya, oh murjiah, khawarij, murjiah itu kayak gini, takbik akbar itu. Ya ini jadinya kacau malah gitu. Takbik akbar itu bukan waktunya untuk pembahasan detail seperti ini. Takbik akbar itu pembahasan cuma motivasi, pembahasan masalah akhlak, masalah adab, masalah motivasi lah itu kayak ngecas, ngecas baterai yang sudah mulai baterainya itu mulai kurang. Tapi kalau pembahasan ilmiah, ilmiah bukan di takbik akbar ya. Ilmiah itu di pembahasan rutin, itu baru akan dibahas ilmiah. Kenapa? Karena kitab membahasnya itu kitab satu persatu dibaca per halaman, maksudnya ini per halaman beda lagi. Pembahasan kajian kita seperti ini bagi orang awam beda lagi nanti dengan para penuntut ilmu, santri-santri yang di pondok yang mereka sudah belajar bahasa Arab, mereka sudah belajar akidah, pembahasannya lebih detail lagi. Sehingga apa? Ilmu itu bertahap, tidak semua ilmu itu disampaikan kepada orang, jadinya fitnah. Oleh itu kalau kita itu ikutnya cuma kajian takbir apa saja, yang dapatnya global, ilmu global. Kita tidak akan mendapatkan rijian ilmu global. Mungkin kalau kita itu ikutnya takbir abad, khawarij, mu'tazilah, murjiah saja kita nggak pernah dengar mungkin itu. Apa itu kok? Kenapa? Karena itu akan dibahas di kajian rutin yang runut gitu, pembahasannya itu runut gitu. Kalau pembahasan takbir abad ya masalah keluarga, masalah ya motivasi, masalah seperti itu kan itu namanya kajian untuk orang-orang awam. Begitu intinya masalah di sini itu ya tidak semua ilmu itu harus kita sampaikan. Maka kita sudah orangnya, cocoknya kita sampaikan ilmu itu, kita melihat tempatnya, tempat ini cocoknya disampaikan, kita juga melihat kepada waktunya, apakah waktu kondisi seperti ini cocoknya disampaikan seperti ini, nanti melihat semuanya itu melihat kondisi masing-masing. Nah, jadi intinya murjiah, kenapa kok murjiah itu seperti itu, menyimpang, mereka itu punya sisi kebenaran, satu sisi, cuma dia lupa dengan sisi yang lain. Yaitu dia itu hulu dalam bab rojak, tetapi mereka melupakan dari masalah khuf. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah, mereka hulu dalam bab khuf, dari masalah khuf, mereka pegang kuat, cuma mereka lupa dengan dari masalah rojak. Ahlus Sunnah mengumpulkan dua-duanya. Cuma terkadang dominasinya juga berbeda. Dalilnya dikatakan di bawah lima puluh hari bahkan kepada murjiah Rasul tadi mengatakan sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim itu kefasikan, wakitatu kufrun, dan membunuhnya termasuk kekufuran. Menunjukkan apa? Dosa itu bisa membuat orang itu fasik, bisa membuat orang mukmin itu menjadi kufur. Berarti menunjukkan apa? Dosa itu berpengaruh terhadap keimanan. Sedangkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh beliau, dibawakan oleh Imam Bukhari, beliau membawakan hadis tentang Lailatul Qadar. Kata Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan Rasulullah itu ingin keluar, ingin menyampaikan kepada para sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar ini? Ketika Rasulullah datang, tiba-tiba datang ada dua orang yang sedang bertengkar, ribut dua orang ini, cekcok dua orang. Akhirnya setelah itu ilmu tentang Lailatul Qadar dicabut, sehingga Rasulullah hilang setelah itu. Kapan? Akhirnya Rasulullah mengatakan, saya itu tadi sebenarnya keluar. Begini menyebutkan kepada kalian, Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Cuma gara-gara dua orang ini yang bertengkar itu, akhirnya ilmunya dicabut semua Allah Ta'ala. Sampai akhirnya saya pun lupa. Cuma, ya mudah-mudahan itu baik bagi kalian lah, dicabutnya itu. Sehingga, kapan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Jadilah di malam ke Sabat-Sabat itu, jika Ramadan tinggal 7 hari. Ya berarti kan malam 23, malam 25, dan malam 27. Ya, jadi cari seperti itu, yaitu cari di waktu-waktu malam-malam ganjil di akhir. Nah, ini kenapa kok dibawakan hadis ini di sini? Mas Imam Bukhari itu kenapa menyebutkan hadis ini di sini? Ini memang kalau kita membaca ya nanti kitab Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari itu kalau sistematisnya pengarang kitab itu lebih rumit daripada Imam Muslim. Nah itu sering saya katakan ya, secara jadi Imam Bukhari dan Muslim itu ada kelebihan masing-masing. Kalau Imam Muslim kelebihannya dalam penyusunan kitab, jadi menyusun kitab itu paling bagus itu Imam Muslim. Dan paling bagus memang Muslim itu. Maka kita kalau belajar dari Muslim itu lebih mudah. Susunannya itu gampang, metodologi penulisannya itu gampang. Bagus begitu. Sehingga antara bab dengan hadis-hadis yang dibawakan itu korelasinya itu gampang. Kita langsung ngap, oh ini itu gampang. Kalau Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu kekuatannya pada sahihnya. Cuma antara bab dengan hadis itu kita itu butuh merenung. Kok bisa seperti ini ya? Kalau di sini dibawakan di sini itu maksudnya apa? Ya? Sampai terkadang itu nanti nggak masuk akal masa itu. Sampai para ulama itu sampai bingung. Ini antara bab dengan hadis yang dibawakan kok nggak ada kaitannya sama sekali. Ada, dan itu fikihnya Imam Bukhari. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu di situ. Imam Bukhari itu fikihnya itu buat bab. Setelah itu menyebutkan sebuah hadis, walaupun terkadang hadis ini diulang lagi nanti di bab yang lain, cuma beliau ingin menyebutkan hubungan antara bab itu dengan hadis ini. Terkadang untuk mencari hubungannya itu di mana ini, itu pusing. Sampai terkadang ulama itu sampai terkadang ini hubungannya apa ini? Yaitu hadis ini kenapa kok dibawakan di sini tentang bantahan kepada orang murjiah yang mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Terus korelasinya apa ini mas itu kalau ya, paham ya? Hadis ini kan tentang masalah Lailatul Qadar. Korelasinya apa kan itu? Disebutkan dalam bab takutnya seorang muslim kalau amalnya batal. Atau bantahan kepada orang murjiah lah intinya. Korelasinya di mana itu? Maka kata ulama, korelasinya itu ketika ilmu dicabut. Ketika ilmu itu dicabut. Ilmu dicabut berarti iman kita berkurang. Kan iman kita itu kan bertambah, semakin bertambah. Jadi iman itu semakin sempurna ketika ilmu itu sempurna. Jika ada ilmu tentang cabang-cabang keimanan dicabut, ya berarti itu berkurang gitu. Ketika berkurang menunjukkan apa? Berarti iman itu bisa berkurang ketika ilmu kita itu berkurang. Itu maksudnya seperti ini. Maksudnya itu Imam Bukhari seperti maksudnya. Maksudnya gini, Rasulullah tadi kan mengatakan bahwa beliau itu ingin menyampaikan kapan sih Lailatul Qadar. Kalau disampaikan kepada kita kan kita sempurna lagi beribadah di malam itu kan sempurna kita kan. Tetapi akhirnya ilmunya itu dicabut. Ketika ilmunya dicabut berarti kita nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena pastinya kapan dia lihat kodrat kita nggak tahu kan itu. Sehingga kita nggak bisa sempurna. Iman kita itu nggak bisa sempurna. Menunjukkan berarti apa? Iman itu bisa berkurang karena cabang-cabang keimanan itu terluputkan ilmunya. Misalkan gini, kita orang mukmin, kita masuk Islam, yo taunya yo sholat, puasa, baca Quran, itu saja. Kita nggak tahu kalau rupanya tidur itu ibadah. Jika kita niatkan untuk membantu aktivitas kita, kita nggak tahu kalau rupanya menikah itu ibadah kan. Gara-gara kita nggak tahu ini itu ibadah, ini ibadah, ini ibadah, akhirnya kan kita ibadahnya sempit sekali kan. Rupanya banyak masalah-masalah yang bisa kita jadikan sebagai sumber ibadah. Cuma kan kita nggak tahu ilmunya kan. Semakin kita tahu ilmunya, semakin banyak cabang-cabang keimanan yang kita kumpulkan. Nah, maka itu ketika ilmunya berkurang, berarti konsekuensinya iman kita juga akan berkurang. Semakin banyak ilmu kita, semakin lengkap keimanan kita. Kenapa? Karena semakin banyak cabang-cabang keimanan yang kita kerjakan. Nah, sehingga karena tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu kalau kita nggak punya ilmunya. Ketika ilmunya dicabut, otomatis ilmunya itu dicabut, otomatis kan amal kita berkurang. Contohnya misalnya ini. Kalau seandainya Rasulullah menetapkan malam Lailatul Qadar itu 27 Ramadan, malam 27. Oh, kita jodoran di malam itu karena kita tahu itu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, nah kalau tidak disebutkan Lailatul Qadar itu pokoknya 10 hari terakhir, cari saja. Ya, mungkin 27, mungkin 25, mungkin 23, mungkin 21. Mungkin semua. Nah, kita ibadah di 10 hari enggak mungkin maksimal kecuali kalau kita ibadah cuma sehari. Coba misalnya kita sehari diberitahu Lailatul Qadar itu jatuh 27. Ya yang lain biasa saja lah ibadah, tapi kita siapkan nanti pas 27 jor-joran kita ini. Kita dapat Lailatul Qadar lebih banyak. Cuma kalau enggak disebutkan, yang penting 10 hari terakhir. Untuk ibadah maksimal 10 hari itu enggak mungkin kita mampu gitu. Pasti kita lebih lemah daripada kita itu khususkan cuma 2 hari atau cuma sehari. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan iman itu ada yang tinggi karena ilmu dia ketahui semakin banyak. Iman itu ada yang lebih rendah, berkurang karena ilmu yang dia ketahui tentang cabang-cabang keimanan itu berkurang. Nah, itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam bab ini, itu kaitannya seperti ini. Itu memang itu hebatnya Imam Bukhari itu nanti di situ. Hebatnya Imam Bukhari itu nanti di situ. Maka itu Imam Ibnu Hajar, beliau ketika mensyarah Sahih Bukhari itu enggak main-main. Banyak yang gagal, ulama-ulama itu gagal. Seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Fathul Bari itu kan pertama kali yang ngarang kitab namanya Fathul Bari kan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau meninggal dunia enggak selesai. Tidak selesai. Akhirnya dilanjutkan sama Imam Ibnu Hajar dan beliau membutuhkan 26 tahun. Untuk mengarang kitab Fathul Bari itu butuh 26 tahun bayangin. Sampai akhirnya beliau mengarang sebuah kitab namanya Fathul Bari, kitab Sahih Syarah Sahih Bukhari terbaik. Tetapi apa? Enggak butuh waktu yang mudah sampai 26 tahun. Kenapa? Karena memang ilmunya Imam Bukhari itu enggak main-main. Ilmunya. Jadi terkadang ulama-ulama kita itu ya. Ini kalau kita sering baca kitab ulama-ulama salaf. Itu kalau kita baca mereka itu kayak kok susah sekali difahami, tidak mudah memahami kitab-kitab salaf itu tidak mudah. Apalagi santri. Kalau kita memahami kitab ulama-ulama mutakhirin itu gampang sekali. Seutimin, apalagi Seifuzan gampang sekali. Jadi kita itu kalau membaca kitabnya itu kayak tidak butuh mikir gitu. Kenapa? Karena bahasanya itu mudah gitu. Mudah dan tidak butuh mikir gitu. Gampang lah pembahasannya. Jadi kayak besi yang kuat itu, besi yang keras itu dilunakkan sama Seutimin. Jadi itu hebatnya Seutimin itu, beliau banyak sekali meringkas kitab-kitab yang susah sekali cerna. Itu beliau mudahkan. Kita kalau belajar akidah ya, belajar akidah itu ada kitab akidah susah. Itu kalau kita pelajari dulu di Yaman itu paling susah ini. Sampai para ulama mengatakan ini kitab ringkasan dari ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu kitab namanya Tadmuriyah. Tadmuriyah itu kalau kita belajar akidah kitab terakhir. Setelah kita melewati 10 atau 15 kitab gitu. Itu saya dulu itu pernah melewati Tadmuriyah. Tadmuriyah itu sampai saya itu di Yaman belajar 3 kali loh saya. Di Yaman itu belajar 3 kali. Belajar sama Syekh, selesai, pinggir lagi Syekh lagi, saya ulang lagi. Selesai lagi, pinggir lagi sama Syekh lagi, saya ulang lagi. itu saja enggak paham gitu. Ini tuh maksudnya apa? Ribet pembahasannya itu. Mumpet pembahasannya. Akhirnya Syekh Utsaimin datang kemudian beliau mengarang kitab namanya Taklid Tadmuriyah. Cara mudah memahami Tadmuriyah. Beliau bikin ringkasan, intinya itu kayak gini. Ringkasannya mudahnya kayak gini. Mudah, kita belajarnya itu dulu kali kita dulu. Belajar taklidnya dulu, paham. Setelah itu baru Tadmuriyah bisa kita paham. Kenapa? Ucapan salaf itu enggak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan. Maka itu kalau kita sudah bisa memahami ucapan ulama salaf itu, ulama mutakhir itu mudah sekali. Apalagi Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, kemudian ulama-ulama mutakhirin lah itu. Apalagi Syekh Fauzan. Syekh Fauzan itu kalau di pondok kita itu, kitab-kitab Syekh Fauzan itu cuma kita pakai untuk latihan baca kitab. Orang latihan baca kitab itu pakainya kita. Kenapa? Mudah sekali, paham gitu. Itu punya bekal bahasa Arab sedikit itu bisa. Tapi kalau ulama salaf enggak mudah. Ulama salaf itu muhmat, apalagi saya berislam itu tulisannya itu, ih maksudnya apa gitu. Kita paham bahasa Arab ini artinya ini artinya, tapi maksudnya itu apa sih, maksudnya itu pembahasan, maksudnya itu apa itu. Itu terkadang buka semua kitab dulu itu. Saya berislam itu ya kalau boleh itu ngarang itu kayak saya cepatnya ngarang, sehingga terkadang itu ngarangnya itu untuk tingkatan para ulama. Sampai terkadang itu saya ketika baca kitab beliau, kitab misalkan kitab Ibnu Shiratul Mustaqim. Dulu saya baca sampai berapa kali kitab itu. Saya baca ketika itu terhadap bab, maka dari itu gitu. Coba yang bab itu, bab itu, bab ini. Setelah itu apa kata beliau? Maka dari itu. Langsung maka dari itu gitu. Lalu kok maka dari itu gitu. Berarti apa? Kita harus buka dari awal dulu ini pembahasannya apa kan gitu. Ini kembalinya maka dari itu apa ini? Maksudnya kembalinya ke pembahasan mana itu? Harus kita buka lagi dari awal. Oh, di sini pembahasannya. Dari sini berubah pembahasannya. Sehingga pun enggak mudah menaklukkan kitab-kitab Syekhul Islam itu enggak mudah. Harus sering. Maka itu sama ulama salaf itu kayak gitu. Ucapannya ringkas tetapi membutuhkan pemahaman yang kuat sampai akhirnya kita itu bisa melewati ucapan ulama-ulama salaf kita. Ya alhamdulillah, maksudnya kita pahami di sini tentang keinginan Imam Bukhari, dan itu juga disebutkan sama Imam Ibnu Hajar. Apa yang saya sebutkan tadi itu disebutkan sama Imam Ibnu Hajar, walaupun beliau juga awal-awal mengatakan ini korelasinya tidak ada ini. Ada yang ulama seperti ini asli ini korelasinya di mana itu? Antara ini dengan bab namanya khauf gitu. Maka ada ulama yang mengatakan seperti korelasinya karena ketika ilmu itu diangkat berarti iman itu berkurang. Ketika ilmu berkurang berarti ada orang yang imannya itu berkurang gitu. Karena ilmunya itu diangkat. Semakin banyak ilmu yang diangkat berarti iman seseorang itu semakin berkurang. Ya sampai sini nanti kita lanjut di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.